itulah yang membuat aku pusing. Hijau. Inikah balikku pulau dan wataku? Kenapa aku hanya terlihat seperti tamu? Kadang ku bertanya semua, apakah dirimu kini berubah seperti bule-bule itu? Mari go!